Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, an'amana ala ni'matil iman wal islam, wa yahdiana ila sawabis sabil. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, alhamdulillah kita masih diberikan Allah rezeki untuk mengkaji, yaitu dalam rangka untuk menyejuk keimanan kita melalui siaran Radio Republik Indonesia ini. Baiklah, akan saya bawakan ayat 87 dari surat Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Artinya, dan kami lebihkan pula derajat sebahagian dari bapak-bapak mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka, dan kami telah memilih mereka untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul, dan kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kita cintai, pengajian atau siaran demi siaran melalui acara penyejuk keimanan telah banyak kita singgung pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, melalui dari surat Al-An'am ayat 84, 85, 86 sampai ke 87, masih menceritakan bagaimana sikap para rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi perjuangan demi untuk menyelamatkan manusia sehingga kita semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita melihat dari ayat Al-Qur'an yang baru kita baca ini adalah mengatakan wa min abaihim, itu adalah termasuk Nabi Ibrahim ataupun nabi sebelumnya yang sebagai bapak dari segala keturunan manusia. Sedangkan dzurriyyatihim itu bisa dimaksudkan setelah itu Nabi Ishak ataupun Nabi Ya'qub, dan setelahnya itu seterusnya sampai wa ikhwanihim, artinya saudara-saudara mereka. Allah telah memilih mereka. Ketika Allah memilih mereka, itu adalah merupakan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika Allah sudah memilih seseorang itu untuk selalu taat menjalankan segala perintahnya, sehingga menjadi orang-orang yang salihin, sehingga menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menempatkan orang-orang tersebut dalam bahasa Al-Qur'an al-muhsinin ataupun al-muhsinun ke dalam surganya. Itulah ganjaran yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari nabi-nabi sebelumnya dan nabi sebelumnya lagi, Allah sudah banyak menceritakan bagaimana Allah sudah memilih nabi-nabi tersebut. Ada nabi terpilih sebagai rasul, ada juga nabi terpilih sebagai rasul dan juga sebagai raja. Tapi di sini Allah hanya memilih Nabi Dawud dan Sulaiman sebagai rasul dan raja, sedangkan yang lainnya itu adalah sebagai nabi atau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena pengertian raja ini adalah sangat terpengaruh dengan apa yang dikatakannya untuk rakyat-rakyatnya. Seakan-akan nanti kalau dikatakan seorang yang diutus Allah itu sebagai raja, seakan-akan Allah memaksakan kehendak seseorang. Karena raja itu adalah mempunyai perintah, hak perintah yang penuh yang harus dijalankan oleh masyarakatnya, oleh kaumnya dan yang di bawahnya persis tidak ada yang berhak memberikan tantangan. Tapi beginilah Allah menurunkan dan Allah memberikan pilihannya kepada rasul-rasul yang mana sudah disebutkan dari ayat 84 sampai 87 itu sudah banyak disebutkan, yaitu sampai 18 nabi. Maka 18 nabi ini adalah termasuk dalam 25 nabi yang wajib kita imani, karena di situ Allah sudah memerintahkan kita sami'na wa ata'na, kita mendengarkan dan kita harus mentaati. Ketika kita disuruhkan perintah kepada Allah untuk beriman, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini saya cukupkan dahulu karena ada pakar dan narasumber kita yang sudah berada di studio, Ustaz Haji Ahmad Perdana LCMA, dan begitu juga Ustaz Hanafi LCMA yang akan menyumbangkan pikiran-pikiran yang brilian. Kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ternyata dalam mengungkapkan, menyingkap rahasia kenabian ini, Allah Subhanahu wa taala mengikat semua ini dengan sebuah kalimat wajtabainahum pada ayat 87 ini. Jadi tidak main-main. Mereka ini bukan orang sembarangan. Nah, gitu maksud Allah. Ijtabainahum itu kami pilih. Ijtaba yajtabi berarti mengetes, memilih, mencari yang terbaik, yang terbaik di antara mereka. Jadi seorang yang ingin ikut pada sebuah perusahaan, ikut bekerja di sana, maka dia akan dites. Mulai dari 100 orang yang mendaftar awal, maka dia di antara 10 yang diterima setelah berapa kali tes. Nah, ini adalah pilihan-pilihan. Maka kita jangan ragu untuk mengikut mereka. Jangan ragu menjadikan mereka sebagai toladan. Jangan pernah ragu untuk memposisikan mereka sebagai hamba-hamba Allah yang terpilih. Nah, sebenarnya Nabi Isa alaihissalam dalam kasus ini, dia tidak ada lain kecuali lah seorang hamba yang kebetulan saja proses kelahirannya tidak sama dengan manusia biasa. Dan ini bagi seorang mukmin suatu hal yang wajar saja, karena Allah yang mengatur semua. Tsunami saja Allah ciptakan yang memakan ribuan korban, ratusan ribuan. Kemarin gempa di Cina memakan ratusan ribuan. Sebentar sekali Allah mematikan mereka dalam seperti itu. Ya, sama mudahnya Allah menciptakan Nabi Isa. Dan kita sebagai umat Islam memposisikan mereka adalah sebagai hamba-hamba Allah yang patut ditiru dalam kekuasaan yang adil, dalam kezuhutan, dalam istiqomah, dalam keuletan berdakwah, dan nilai-nilai yang lain. Jadi kita harus menjadikan mereka sebagai pusar untuk mencari petunjuk Allah kepada jalan yang lurus. Itu Ustaz Mujib. Ya, ini menarik sekali. Saya menangkap satu kalimat tadi dari Ustaz Hanafi bahwa kita harus mengikuti para nabi ini sebagaimana mereka diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah memilih mereka sebagai para nabi dan rasul dengan tugas dan tanggung jawab menyampaikan agama ini kepada umat manusia. Iya. Kemudian wahadainahum, yang paling menarik di sini juga adalah sesuai dengan keterangan Ustaz Hanafi tadi bahwa Allah sudah memberikan mereka itu bimbingan jalan begitu. Iya. Artinya seorang nabi itu tidak mungkin menjadi orang yang sesat atau menyesatkan orang lain. Tidak. Oleh karena itu jangan pernah ragu untuk mengikuti para nabi dan rasul sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah sini. Ini yang saya tangkap. Satu hal lagi yang menarik adalah bahwa kita benar-benar harus mengikuti rasul itu sebagaimana adanya mereka dan sebagaimana Allah memposisikan mereka sebagai nabi dan rasul. Jadi jangan dilebihkan, jangan dikurangkan. Jangan dikurangkan. Artinya begini, ada yang melebihkan para nabi itu sehingga menganggap nabi itu adalah Tuhan begitu, atau merendahkan sebagian derajat dari nabi para nabi sendiri. Ini juga tidak betul, tidak begitu betul. Para nabi dan rasul adalah orang-orang pilihan. Tidak ada yang terhebat atau atau yang sangat rendah di antara mereka kehebatannya. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sama posisinya. Walaupun di dalam agama kita diperintahkan untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita beliau adalah ikutan mereka, ikutan dia, beliau adalah ikutan kita. Tapi bukan berarti kita merendahkan martabat dari para nabi-nabi terdahulu. Ini yang paling penting harus kita pahami sekarang ini. Iya, saya juga melihat yang sama. Termasuk juga kita harus mencoba untuk berusaha memformat zuriyah kita, keturunan kita. Karena juga nabi-nabi itu juga sama. Begitu Nabi Daud mendapatkan Sulaiman sebagai anaknya, dia format Sulaiman dengan sebaik-baiknya sehingga mampu untuk mengambil estafet kekuasaan. Dan ternyata Nabi Sulaiman adalah penerus yang baik terhadap kegemilangan kerajaan yang didirikan oleh Nabi Daud alaihissalam. Yeah. Jadi kita juga sama, harus memformat ketaatan yang diberikan Allah, ilmu yang diberikan Allah kepada kita, kepada keturunan-keturunan kita. Iya. Yeah. Gitu, ini saya tertarik ini Ustaz. Kita harus memformat keturunan kita. Iya. Yeah. Kalau kita perhatikan di dalam keterangan Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang anak itu tanggung jawabnya, tanggung jawab terhadap si anak ini adalah tanggung jawab orang tua. Betul. Bukan orang lain. Apakah pendidikan, apakah akhlak, semuanya itu harus dari orang tua yang paling bertanggung jawab. Iya. Bukan guru dan bukan juga orang lain. Betul. Artinya begini, kalau sekarang sudah salah kaprah ketika para orang tua membebankan tanggung jawab pendidikan yang terbesar ini kepada guru, sedangkan dia lebih banyak berlepas diri. Ini tidak ada keterangan. Coba kita perhatikan bagaimana Luqman mengajarkan kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, ya wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha, dan seterusnya. Bahwa orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter si anak dan pendidikan si anak. Jadi jangan diserahkan bulat-bulat kepada guru, sedangkan orang tua ini melepaskan tanggung jawab kepada keturunannya. Ya, di sini dimulai ayat ini dengan min. Min ya. Di sini artinya litabain. Litabain itu artinya ba'dun, sebahagian. Ya. Begitu ya. Tapi sebahagian seperti yang diutus Allah para nabi itu, ketika Allah memilih salah seorang saja itu dapat menyelamatkan beribu-ribu orang. Begitulah Allah kalau sudah memilih, dan pilihan itu menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan mungkin memilih sesuatu itu kecuali sudah Allah persiapkan betul-betul matang-matang. Maka yang sangat menarik di sini huwajtabainakum. Ada kata-kata ijtaba. Seperti di ayat lain huwajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Artinya ketika Allah memilih kita satu jalan Islam fiddin, Allah tidak pernah jadikan Islam itu adalah beban bagi orang-orang yang mengikuti di dalamnya. Maka kita lihat perjuangan, bagaimana perjuangan rasul-rasul terdahulu seperti Nabi Daud dan Sulaiman itu diberikan fasilitas kekuasaan dan kerajaan yang begitu luas. Sedangkan Nabi Ayub mendapatkan cobaan, beberapa cobaan kesabaran. Terlepas dari itu semua, setiap nabi sudah mempunyai ketentuan yang sama dalam posisi mereka sebagai nabi, walaupun berbeda dalam keunggulan mereka masing-masing. Jadi dengan itulah Allah memilih, dengan itulah Allah juga akan memberikan petunjuk masing-masing sesuai pada saat tersebut, pada lingkungan tersebut, pada kaum tersebut, dan pada nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini terlebih dahulu dia menderita dahulu dengan cobaan, tapi setelah itu barulah Nabi Yusuf memberikan dan mendapatkan kekuasaan yang Allah berikan kepada mereka, kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu juga Nabi Musa, Nabi Harun unggul dengan pengikut yang begitu banyaknya. Maka ya, nabi seperti Nabi Zakaria yang lain dan Nabi Yahya, Isa, Ilyas, mereka semua unggul dalam kezuhudan atau tauhid. Mereka itu betul-betul wara dalam itulah yang Allah berikan masing-masing keunggulan para nabi-nabi tersebut. Kita juga di Indonesia atau di mana saja kita berdakwah, kadang-kadang banyak orang itu yang sudah diberikan keunggulan Allah Subhanahu wa taala. Seperti 9 wali itu kan diberikan keunggulan Allah Subhanahu wa taala. setelah mereka begitu mendapatkan proses yang begitu banyak untuk mencapai betul-betul ketakwaan dan keimanannya untuk memperjuangkan misi Allah Subhanahu wa taala sampai kepada ila siratim mustaqim. Kalau kita sudah sampai kepada titik ini tersebut, maka manusia tidak pernah akan sesat selama-lamanya karena Allah sudah memberikan petunjuk. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang singkat ini juga dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Perdana Ahmad Perdana dan Ustaz Hanafi, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.